di mataku terbentang samudra membiru. Burung cama terbang melayang. Angan datang membuahkan rasa rinduku. Merindukan dia yang tak kunjung datang. Menderu menghempas di pantai. Hati ini semakin pedih. Burung cama ku titipkan pesan padanya. Kata-kata indah pengobat rinduku. Siapa ingin ku mengadu? Di pantai hati ini semakin pedih. Burung cama ku titipkan pesan padanya. Kata-kata indah pengobat rinduku. Siapa ingin ku mengadu? Angin kembara datang berhembus. Burung camar pun terbang menghilang. Belum sempat ku bisik kata pada siapa ingin ku mengadu. Pada siapa ingin ku mengadu?